إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Senantiasa kita ingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan tidak mengkufurinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah menyebutkan tiga jenis golongan manusia. Allah awali dari golongan yang baik, thayyibun. Kemudian yang kedua, khabithun, golongan yang jelek. Dan yang ketiga, ahbas, golongan yang paling jelek. Allah sebutkan yang pertama, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya dan perkara-perkara gaib yang lainnya. Wa yuqimuna shalah, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dari harta ini. Dia keluarkan hartanya sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Zakat, infak, dan yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat mereka, wa bil akhiratihum yuqinun, mereka-mereka ini sangat-sangat yakin dengan perkara akhirat, sangat-sangat yakin nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. dan adanya hari pembalasan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang pertama al-muttaqun dan menyebutkan ciri-ciri mereka, Allah sebutkan mereka-mereka al-muflihun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan apa yang diinginkan, dan orang-orang yang selamat dari apa-apa yang tidak diinginkan. Ini golongan at-thayyibun, golongan yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyebutkan golongan yang kedua, khabithun, golongan yang jelek, ini kuffar, orang-orang yang itharul kuf, orang-orang yang menampakkan kekufurannya, orang-orang yang menampakkan penentangannya kepada Allah dan Rasulnya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengaran mereka, tidak bisa berpikir dengan ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka, tidak bisa mendengar al-haq yang disampaikan kepada mereka, wa ala absarihim ghisawa, dan pandangan-pandangan mereka tertutupi semuanya dari al-haq. Inilah golongan orang-orang kufar. Ya Allah sebutkan tentang mereka, walahum azabun azim, dan untuk mereka azab yang besar. Ini golongan yang kedua. Kemudian Allah sebutkan golongan yang ketiga, ahbas, golongan yang paling jelek, yakni munafiqun, mereka-mereka yang Allah sebutkan wama hum bil mu'minin, mereka bukan orang-orang beriman, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, orang-orang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan. Yang Allah menyebutkan tentang mereka, yuhadi'unallaha walladzina amanu, orang-orang yang berupaya ingin menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal laqul ladzina amanu, jika orang-orang ini berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan amanna, kami beriman sebagaimana kalian, kami ini mukminin, kami ini muslimin. Tetapi tatkala mereka berjumpa dengan golongan mereka, sayatinihim, mereka menyatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini orang-orang munafikin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, mereka bukan orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan tentang mereka, fi qulubi marad, dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syak, keragu-raguan, penyakit syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan orang model yang ketiga ini menampakkan kebaikan, menampakkan keislaman, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kejelekan dan kufur, ini sangat-sangat berbahaya, menipu kaum muslimin. Tidak sedikit kemudian kaum muslim yang tertipu dengan mereka. Maka Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan di Sahih Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan akhwafu ma akhafu ala ummati, yang sangat aku khawatirkan, apa-apa yang aku khawatirkan kepada umatku, munafik alimil lisan, munafik yang pintar ngomongnya, munafik yang naam, dia bisa mengolah-olah kata sehingga mempengaruhi umat manusia yang mendengarnya. Al-Munawi rahimahullah tatkala menyebutkan hadis ini, beliau memberikan keterangan apa sih makna alimul lisan yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah ada pada umatnya. Seseorang yang alimul lisan, kata beliau rahimahullah, ittahadal ilma atau ai kasri ilmi lisan, orang yang banyak ilmu lisannya, jahilul qalbi wal amal, tapi dia bodoh hatinya dan amalannya, ilmunya sebatas retorika tapi kosong dari hatinya, tidak masuk ke dalam hatinya dan tidak berbuah dengan amalannya, itulah alimul lisan. Orang yang mendengar ucapan-ucapannya terpengaruh luar biasa, pintar menguasai berbagai macam bidang keilmuan, tapi tidak masuk dalam hatinya dan tidak berbuah dengan amalannya. Kata beliau, ittahadal ilma khirfatan, dia jadikan ilmunya itu sebagai mata pencaharian. Ya ta'akalu nabiya, dia makan darinya. Ilmu yang dia miliki dipakai untuk makan, sehingga fatwa yang dia keluarkan sesuai dengan apa yang bisa memberikan keuntungan untuknya. Sesuatu yang haram bisa dia keluarkan fatwa halal, atau sebaliknya, karena dia menjadikan ilmunya sebagai mata pencaharian untuk makanan dia. Zahaibatin wa abhatin, penampilannya berwibawa, penampilannya luar biasa mempesona. Ya ta'azzazu, dia merasa yang paling mulia. Wa ta'adhamu biha, dia merasa yang paling besar. Dia meremehkan orang yang lainnya. Penampilannya luar biasa menipu umat. Lisannya luar biasa mengeluarkan qala Allah, qala Rasul, luar biasa, tapi tidak masuk ke dalam hatinya, tidak terbukti dalam amalannya. Yadu'un nas ila Allah, dia mengajak umat kepada Allah. Wa yafirru huwa minhu, tapi dia sendiri lari darinya. Dia ajak umat manusia untuk berbuat kebaikan, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tapi dia sendiri lari darinya. Dia tidak berbuat yang demikian. Yastahbihu aiba ghairihi, dia menjelek-jelekkan aib orang lain, saudara-saudaranya, teman-temannya, orang-orang yang dahulu sejalan dengannya. Aibnya dijelek-jelekkan, aibnya dibongkar. Wa yaf'alu ma huwa akbahu minhu, dalam keadaan dia sendiri menjelekkan yang lebih jelek dari itu. Dia bongkar aib temannya padahal dia menjalankan yang lebih aib darinya. Ini keadaan mereka alimul lisan. Wa yadharu linnas tanasuk wa ta'abbud, dia nampakkan kepada umat manusia ahli ibadah, banyak ibadah, luar biasa lisannya tatkala menjelaskan qala Allah wa qala Rasul, luar biasa penampilannya, berwibawa, menarik umat manusia dengan kelembutan bicaranya, dengan kelembutan perangainya. Tetapi kata beliau rahimahullah, yusari rabbahu bil adzaim, tatkala idza khala bihi, tatkala dia bersendirian, tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia, dia berbuat dosa besar. Padahal tatkala di halayak ramai, dia berpenampilan seakan-akan ahli ibadah, seakan-akan orang yang berilmu dengan lisannya, dengan penampilannya, dengan sikapnya. Tatkala luput dari perhatian manusia, ternyata dia banyak melanggar aturan-aturan Allah. Bahkan aib-aib yang ada pada saudaranya yang dia bongkar, yang dia siarkan, dia sendiri menjalankan aib yang lebih besar dari apa yang ada pada saudara-saudaranya. Dan beliau menutup 6 penjelasannya. Beliau menyatakan dzibun min dzaabid, orang itu adalah serigala, dari serigala-serigala lakin alil thiyab, tapi dia serigala yang menggunakan pakaian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka wajar kalau kemudian Rasulullah SAW sangat takut dengan orang-orang yang model demikian. Munafik alimil lisan, seseorang yang penampilannya mengecoh umat, lisannya yang fasih, mengeluarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia orang yang pemberi nasihat, padahal di balik itu semua dia lebih jelek dari orang-orang yang dia jelekkan. Aku luma tasmaun wa astaghfirli wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu an, beliau menyatakan alamatul jahli thalathun, tanda kebodohan itu ada 3. Tanda orang itu bodoh, kata beliau, ada 3 tanda. Yang pertama, kata beliau, al-ujub, bangga diri. Orang membanggakan dirinya, apakah kemampuannya, atau keahliannya, ataupun dalam bidang apapun, dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dan ini biasanya, kalau orang membanggakan dirinya, otomatis dia merendahkan orang lain, merasa lebih beriman, merasa lebih berilmu, dan yang lainnya. Sehingga disebutkan para ulama, ijabul mar'i binafsihi, seseorang yang membanggakan dirinya, dalilun ala dhafi aqlihi, itu tanda lemah akalnya dia. Kelemahan akal seorang hamba itu tandanya dia ujub, dia merasa bangga diri dan meremehkan orang yang lainnya. Dan juga para ulama menyebutkan, tidaklah kamu melihat al-mu'jib, tidaklah kamu melihat orang yang membanggakan dirinya dalam status apapun yang dia banggakan. Dia merasa orang yang paling dan paling, merendahkan dan meremehkan teman-temannya. Kata para ulama, illa taliban liri'asah, kecuali orang itu mencari kedudukan. Setiap orang-orang yang membanggakan dirinya, hati-hati, orang itu punya niat untuk menjadi sesuatu, merindukan dan menginginkan kepemimpinan, kekuasaan. Kemudian yang kedua, kata Abu Darda radhiyallahu an, tanda kejahilan seorang hamba, kasratul mantik fi ma la ya'nihi, banyak bicara pada perkara-perkara yang tidak perlu, pada perkara-perkara yang bukan urusannya, dia bukan kelasnya untuk berbicara masalah itu, dia bukan bidangnya untuk berbicara masalah itu, tapi dia seakan-akan ahli dalam hal itu, masuk ke dalamnya dalam keadaan dia bukan ahlinya. Orang-orang yang model demikian, orang-orang yang jahil, membuat ruwet suasana, membuat kacau suasana. Tatkala berprasangka, dia berprasangka dia mampu, padahal dia bukan ahlinya. Kemudian yang ketiga, kata beliau radhiyallahu an, wa yanha an syai'in wa ya'ti, dia melarang orang untuk berbuat sesuatu, tapi dia sendiri menjalankannya. Dia larang teman-temannya, dilarang umat untuk menjalankan suatu perbuatan yang itu dilarang dalam agama, ternyata dia sendiri menjalankannya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga sifat, tiga tanda kebodohan yang ada pada seorang hamba. Nas'alullah ta'ala, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari tiga sifat ini, dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang pertama, al-muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hakimissurah.